Apakah Amrozi CS itu termasuk orang kafir karena membunuh kaum muslimin dengan sengaja? Wallahu ta'ala alam, saya belum mengetahui apakah Amrozi dengan sengaja membunuh kaum muslimin, ya. Mungkin dia membunuh seorang muslim karena keyakinan bahwa dia itu kafir, menurut keyakinan dia. Nah, atau dia membunuh kaum muslimin karena salah alamat. Salah alamat dalam artian dia mengakui bahwa mereka itu muslim, cuman bukan mereka yang dijadikan sebagai sasaran. Ini yang ada kemungkinannya. Ya. Adapun dia dengan jelas menyatakan dirinya, saya menghalalkan membunuh seorang muslim, ini saya tidak ketahui. Sebab kalau demikian, apabila dia meyakini bahwa ini muslim, saya halalkan untuk saya bunuh tanpa hak, maka tentu dia itu kafir. Kalau memang betul demikian, karena dia menganggap halal sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang nampak wallahu taala tidak demikian, dalam artian dia membunuh karena ada syubhat, dia menganggap kafirnya, atau karena salah alamat. Sehingga Amrozi tidak termasuk kafir, dia dan CS-nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Jangan membuat kalian melakukan perbuatan jarimah, ya, melakukan satu kejahatan, nah, karena kebencian kamu terhadap satu kaum, sehingga kamu tidak ingin berbuat adil. Berbuat adillah. Berbuat adil itu adalah lebih mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci Amrozi. Yang sangat benci Amrozi dan teman-temannya dan yang sepemikiran dengannya, yang berpemikiran khawarij, yang sangat sesat, yang menyesatkan sekian banyak kaum muslimin yang mengatasnamakan jihad. Dalam keadaan itu merupakan kerusakan. Kita sangat benci itu. Namun, jangan terlalu berlebihan dalam menghukumi. Oleh karena itu, kaum khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, para ulama, para sahabat tidak mengkafirkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditanya, apakah mereka itu kufar? Apakah kaum khawarij itu orang-orang kafir? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, minal kufri farru, dari kekufuran mereka lari, maksudnya mereka meninggalkan kufuran. Nah, mereka justru lari dari kufuran itu, dalam artian mereka ingin baik tapi salah jalan. Wa kam min muridil khairi la yusibah, berapa banyak orang menghendaki kebaikan tapi tidak tepat, salah sasaran, sehingga mereka orang-orang yang melakukan dosa besar dan orang-orang melakukan tindakan ngawur yang menyelisih syariat Allah, menyelisih jihad, dan itu bukanlah jihad yang syar'i. Sebagian mereka berlebih-lebihan mengatakan bahwa mereka ini mujahid, ya, seperti Abu Bakar Ba'asyir. Nah, dengan lantangnya dia mengatakan bahwa Amrozi CS itu mujahid. Meskipun tidak, saya tidak sefaham dengannya dalam hal melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi itu ijtihad mereka. Mereka berijtihad. Kalau benar, dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Lah, kalau begitu Anda membenarkan dong. Nah, hal-hal yang seperti ini justru semakin menyuburkan. Ya, semakin menyuburkan. Nah, membiarkan. Menganggap bahwa itu ijtihad yang keliru. Ya subhanallah. Kalau yang seperti ini dianggap sebagai ijtihad, maka tidak ada kesesatan. Ya, setiap orang yang bersalah dengan ijtihad, itu ijtihadnya. Ada lagi yang salah, oh itu ijtihadnya. Kalau begitu tidak ada yang namanya kesesatan. Nah, kalau begitu kalian jangan mengkafirkan orang loh. Iya kan? Karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah juga ijtihad. Ya sudah. Nah, ini mereka dalam keadaan sesat, jauh dari hidayah. Kok dikatakan sebagai mujtahid? Dari sisi mana ijtihad itu? Nah, ijtihad punya syarat-syarat. Maka ma'asyar al-ikhwan rahimakumullah, mereka bukan mujahid, namun mereka bukan juga orang-orang kafir, dan mereka termasuk di kalangan ahlul bid'ah. Allahumma musta'an.